hari ini kajian kitab Al-Wabil Sayyib, poin-poin yang berkaitan tentang keutamaan zikrullah tabaraka ta'ala. Kita telah sampai kepada poin yang ke-30, poin yang ke-28. Dalam ke-28 berkata Imam Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, asaminatu al-ishrun, keutamaan zikrullah yang ke-28, annahu yu'amminu al-abda min al-hasrati yawm al-qiyamah. Zikrullah akan membuat seorang hamba mendapatkan keamanan di hari kiamat dari penyesalan. Fa in kana majlisun la yadhkuru al-'abd fihi rabbahu ta'ala kana 'alayhi hasratan wa tiratan yawm al-qiyamah. Sesungguhnya majlis yang seorang hamba tidak berzikir kepada Allah dalam majlis tersebut kelak di hari kiamat akan menjadi penyesalan baginya, terputus daripada nikmat Allah dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang ke-28. Di hari kiamat nanti, tiap kala kita mengingat ada masa yang kosong yang kita tidak berzikir kepada Allah, kita menyesal. Tidak ada penyesalan besar daripada penyesalan seorang ketika dahulu Allah berikan waktu yang lapang, waktu yang luas, yang dia begitu mudah untuk berzikir kepada Allah, tapi dia lalai. Ya, inilah penyesalan yang besar di hari kiamat. Maka waktu-waktu kita itu hendaklah dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah tabaraka ta'ala dalam segala keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, mereka lah orang yang berzikir, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka selalu memikirkan kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Para ulama-ulama salaf, kalau mereka tidak membaca Quran, mereka tidak mengajar, tidak belajar, ketika tak ada yang mampu mereka lakukan lagi, maka mereka berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Malam hari ketika malam telah gelap, hafalan Quran tak ada. Ya. Sebelum tidur, menjelang tidur, tidak ada yang lebih utama dan lebih mudah bagi seorang hamba mengerjakannya kecuali zikrullah tabaraka ta'ala. Dalam kegelapan kita bisa berzikir, dalam keadaan terang kita bisa berzikir, berbaring bisa berzikir. Subhanallah. Ya. Sudah tidur di malam hari. Banyak orang-orang Allah berikan ujian sudah tidur di malam hari. Sebagian malam hari adalah merupakan hidupnya dia. Dan kita dianjurkan sebelum tidur berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan, bacakan ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, bismika rabbi wada'tu jambi, ya Tuhan denganmu aku meletakkan punggungku ini, dan zikir-zikir lainnya. Menutup mata. Bangun tidur pun kita berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bergerak. Ya, menuju kamar mandi. Mau masuk kamar mandi, berzikir. Ya. Berwudu, berzikir. Selepas wudu, berzikir. Penuh dengan zikir. Hidup kita. Mau makan, berzikir. Selesai makan, berzikir. Masuk rumah, berzikir. Keluar rumah, berzikir. Mau berangkat kerja berzikir, subhanallah. Ini yang dimaksudkan dengan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. At-tasi'atu wal 20, faedah yang ke-29, annahu ma'al buka' fil khulwati sababun li idlalillahi ta'ala al-'abda yawmal harril akbar fi dhilli arshi. Zikir yang diiringi dengan hati yang membuat mata menangis, ya, dalam kesendirian adalah merupakan sebab di hari kiamat nanti seorang hamba akan Allah berikan, ya, jaminan selamat dari panasnya hari kiamat. Panasnya padang mahsyar di hari tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya khusus. Dahsyat, Allah dekatkan matahari, matahari satu mil, orang-orang tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan tingkat amalnya. Ada yang keringat sampai ke mata kakinya, sampai ke lututnya, sampai ke pahanya, sampai ke dadanya, ada yang sampai ke mulutnya, ada yang tenggelam timbul dengan keringatnya. Panas yang terik. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan bahwasanya di antara yang Allah berikan jaminan keselamatan di hari kiamat dari panasnya padang mahsyar adalah rajulun dzakarallaha khalian. Seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian. Kesendirian ini membuat dia khusyuk, membuat dia ikhlas, tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, tak ada syuting, karena kita hidup dalam zaman semuanya di syuting. Orang berinfak kemana-mana syuting, tak boleh tinggal. Masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah orang miskin, rumah orang miskin. Ya, syuting, bagi-bagi hadiah syuting. Ini dzakarallaha khalian. Berzikir kepada Allah dalam kesendirian. Fafadat 'ainahu min khasyatillah. Dalam zikir tersebut tiba-tiba rasa takut pun muncul atas dosa-dosanya yang lampau, atas segala macam amal-amal yang dia tak lakukan dengan layak, dengan utuh, teringat dengan sholatnya yang kadang asal-asalan. Akhirnya menyesal, menangis. Maka mata yang menangis karena takut kepada Allah dalam rangkaian zikrullah adalah mata-mata yang tidak akan dibakar di hari kiamat. Ya, maka di antara tujuh golongan yang Allah naungi ini adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian, kemudian dia menangis. Wan-nasu fi harri syamsi, orang dalam terik panasnya matahari. Dan matahari tersebut bukan matahari yang ini. Allah akan gantikan. Buminya pun bukan bumi ini. Langitnya pun bukan langit ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Pada hari kami ganti bumi dengan bumi yang lain. Langit dengan lain, langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari itu mereka semuanya berdiri, ya, menghadap Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang Maha Perkasa. Orang-orang dalam kepanasan, dia dalam ketenangan, kedinginan, membuat dia fresh, segar. Qad saharathum fil mawqif, ya, telah membakar, memanggang mereka dalam padang mahsyar. Wa hadzal dzakiru mustadhillun bi dzilli 'arsyir rahmani 'azza wa jalla. Sementara orang yang berzikir ini dalam naungan arasy Allah yang Maha Agung dengan sebab zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Anda di tengah padang pasir yang luas, orang-orang di bawah teriknya matahari, tapi Anda dinaungi dengan awan. Orang-orang kepanasan, Anda dalam naungan awan. Itu contoh kecil. Bagaimana dengan Arsyur Rahman Subhanahu wa ta'ala. Al-Thalathun, adapun yang ke-30, أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكرة أفضل ما يعطي السائلين. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah merupakan orang yang telah membuat sebab untuk mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang banyak meminta, memohon kepada Allah. Yang terbaik anugerah yang Allah berikan kepada orang minta adalah orang-orang yang berzikir kepadanya. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال dalam hadis dari Umar bin Khattab dia berkata qala Rasulullah Rasulullah bersabda qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hadis kursi man syaghalahu dzikri an mas'alati barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin kuberikan dia anugerah yang paling baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang minta. Berdoa ibadah, berzikir ibadah. Kita ingatkan dahulu bahwasanya ibadah itu bertingkat-tingkat nilainya. Yang paling tertinggi adalah zikir. Zikrullah tabaraka ta'ala. Di bawah zikir adalah doa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dalam sholat menggabungkan antara zikir dan doa. Ya. Maka Allah akan berikan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama, keutamaan yang lebih daripada orang-orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah hajat kita. Berzikir kepada Allah menyanjungnya, memujinya. Allah lebih menyukai, lebih menyintai orang-orang yang menyanjungnya, memujinya daripada orang meminta kepadanya. Tapi bukanlah maknanya kita dilarang minta, tetap kita disuruh Allah meminta. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, ya, katakan aku itu dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan doa orang yang minta kepadaku ketika berdoa. Kita disuruh berdoa, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Ya. Tapi tingkatan doa di bawah tingkatan zikrullah tabaraka ta'ala. Karena itulah sebagian ulama mengatakan lebih utama, ya, ketika doa istiftah kita mengucapkan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka dalam bacaan iftitah lebih utama daripada Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kenapa? Karena yang pertama zikrullah, pujian kepada Allah, pujian. Yang kedua doa. Al-hadiyah wa thalathun, keutamaan yang ke-31, annahu aysarul ibadat, dialah ibadah yang paling mudah. Wa huwa min ajalliha wa afdhaliha, dan walaupun dia yang paling mudah, dia yang paling utama, yang lebih mulia. Fa inna harakatal lisani akhaffu min akhaffu harakatil jawarihi wa aysariha. Gerak lidah adalah merupakan gerakan yang paling ringan dibandingkan seluruh anggota tubuh lainnya. Ruku, sujud, subhanallah. Ya, itu gerakan anggota tubuh. Ya, berat seorang sujud sampai 1000 kali, 2000 kali. Tapi berzikir, subhanallah. Ya. Walau taharraka 'udhun min al-insani fil yawmi wal lailah biqadri harakat lisanihi la shaqqa 'alayhi ghayat al-mashaqqah. Sekiranya gerak tubuh kita sebanyak gerakan lidah, niscaya tak akan sanggup tubuh kita ini melakukan apa yang dapat dilakukan oleh gerakan lidah. Memang lidah tak bertulang kata orang. Tapi begitu banyaknya, paling banyak yang bergerak dalam satu hari semalam adalah gerakan lidah. Subhanallah bihamdih. Subhanallah al-azim. Mudah, ringan, berat di sisi Allah timbangannya. Ya. Segala macam amalan, ya, ada halangan yang mungkin seorang terhalang mengerjakannya. Tidak mampuan, ngaji tak semua mampu, berceramah tak semua mampu, naik ke atas podium tak semua mampu, bersedekah tak semua mampu, ya, berjihad, mengangkat senjata melawan orang-orang musyrikin dalam peperangan syar'i tak semua mampu, berzikir kepada Allah semua orang mampu mengerjakannya, melakukannya. Bagaimana orang bisu, Ustaz? Orang bisu dia berzikir dengan hatinya ketika lidahnya tak mampu digerakkan. Asaniyah wa salatun, keutamaan yang ke-32, annahu ghirasul jannah. Zikrullah adalah sarana bagi seorang untuk memperbanyak tanaman-tanamannya, sawah dan ladangnya, kebun-kebunnya di surga. Di dunia kita payah mau berkebun, tak punya lahan. Lihat orang menanam padi, pingin awak menanam padi, tak ada lahan. Ya, lihat orang bertani, ya, lahan tak ada. Kadang lahan ada, modal tak ada. Modal ada, lahan ada, ilmu tak ada. Relasi tak jumpa. Subhanallah. Tak semua orang bertani berhasil, tak semua orang berkebun berhasil. Kadang gagal, panennya gagal. Ya, di surga sana alangkah mudah bagi seorang berkebun di surga. Sejak saat ini, sejak kita ingat, begitu mudahnya. Ya. Faqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi, dalam Sunan Tirmidzi atau Jami' Imam Tirmidzi, beliau meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, laqitu lailata usri bi Ibrahim al-Khalil. Aku berjumpa pada malam aku dimi'rajkan Allah Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Faqal, maka Ibrahim berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akri ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Allahu Akbar. Umat kita umat yang penuh keberkahan. Para nabi mengucapkan salam untuk kita melalui nabi yang mulia. Sampaikan kepada umatmu, wahai Muhammad, salamku. Subhanallah. Salam orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup disampaikan oleh Ibrahim, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa akhbirhum, beritahukan mereka, annal jannata tayyibatut turbah. Surga itu tanahnya baik, tanahnya istimewa. Subhanallah. Azbatul ma, surga itu airnya begitu lezat. Subhanallah. Airnya tak pernah berubah-ubah. Ya, ghairu asin, tak pernah berubah. Air kita kadang-kadang pagi dibuka kepolit semua sih ya. Endapkan dulu baru tenang. Ya. Kadang-kadang kekeringan, tak ada air. Adapun surga, tanahnya baik, airnya baik. Wa annaha qi'an. Sesungguhnya lembah itu ada tanah-tanah yang seperti, sesungguhnya surga itu ada tanah-tanah, ya. Wa anna ghirasaha, ada lembah-lembah. Sesungguhnya ghirasaha, ya, tanaman-tanaman ditanam padanya. Subhanallah, dengan ucapan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan ghariban min hadits Ibnu Mas'ud. Hadis ini adalah hasan yang gharib dari jalan Ibnu Mas'ud. Wa fi at-Tirmidzi min hadits Abi Zubair, dalam Sunan Tirmidzi dari hadits Abi Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, subhanallah wa bihamdih. Man qala subhanallah bihamdi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi, ghurisat lahu naqlatun fil jannah, akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Subhanallah. Teringat kawan dulu punya, ya, ratusan mungkin ribuan pohon-pohon kurma di Aceh sana ditanamnya. Bibitnya datangkan dari Inggris. Satu bibit itu 500 ribu harganya. Itu bibit kurma. Ya, subhanallah. Tak semua orang sanggup beli satu bibit kurma. Itu belum tentu berbuah. Si bibit, ya, kurma pun bertingkat-tingkat. Kita hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi, satu pohon kurma. Ya, sambil berjalan subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, dan dua subhanallah bihamdih, tiga subhanallah bihamdih, empat. Yang paling luas ke ladang-ladang dan kebunnya di surga adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. الثالثة والثلاثون poin yang ke-33, أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. Keutamaan zikrullah, keistimewaannya, keistimewaan begitu dahsyat yang tidak dapat disamai dengan amalan apapun juga. Fi sahihain, dalam hadis yang terdapat dalam kitab Bukhari Muslim disebut sahihain, dua kitab yang sahih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu adla ashri liqab. Barang siapa yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah wahdah la syarika lah, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, tak ada sekutu baginya, lahul mulk, pemilik segala kerajaan, walahul hamdu, pemilik segala macam pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ialah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Satu hari dia mengucapkan 100 kali, kanat lahu adla ashri qab, sama dengan keutamaan memerdekakan 100 budak. Afwan, 10 budak. Ya, satu budak harganya tentunya luar biasa. Tak semua orang sanggup membeli budak, tergantung dengan kepandaian budak tersebut. Ya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah lahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali satu hari, seolah-olah sama dengan ya membebaskan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, akan dicatatkan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, akan dihapuskan daripadanya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasy syaitan, dan kalimat itu akan menjadi perisai baginya daripada syaitan. Yaumahu hatta yumsi, satu hari sampai sore. Sore dia baca lagi, dijaga sampai pagi. Istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, pagi hari 100 kali. Ya. Jika tak mampu dibaca setelah subuh, karena setelah subuh ada kajian, ya, dibaca setelah matahari terbit tak ada masalah, karena di masjid dianggap pagi. Ya, tak sempat di masjid sambil bekerja, sambil berjalan baca, tak ada masalah, sambil membawa mobil, motor, jalan kaki, naik sepeda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang penting dibiasakan. Ya, 100 kali tangan ini ada, sekali bentangan dua tangan, ya, tambah 33 kali, 3 kali lewat sudah 99, tambah 1. Diberikan catatan kebaikan 100 kebaikan, ya, dihapuskan daripada 100 keburukan, dan dijaga Allah sampai sore. Mari kita berusaha untuk mengamalkannya. Segala macam kesibukan, tetap upayakan untuk mengamalkan. Fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alayhi asy-syams. Kata Nabi, aku mengucapkan, jika aku dapat mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih kucintai daripada terbitnya matahari. Ya, semua orang mencintai matahari terbit, dimulai kehidupan. Seluruh makhluk hidup membutuhkan matahari. Ya, terbitnya matahari begitu dahsyat bagi makhluk hidup, menguntungkan mereka. Ya, mendung tiap hari pusing kepala kita. Hujan tiap hari pusing. Pakaian payah. Jemur tak kering, membab. Ya, beraktivitas payah. Terbitnya matahari indah. Ya, kata Nabi, aku mampu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu lebih kucinta daripada terbitnya matahari. Subhanallah. Wa fi Tirmidzi min hadits Anas, dan dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man qala hina yusbihu aw yumsihu aw yumsi, orang yang mengucapkan ketika pagi hari, ketika sore hari, Allahumma inni asbahtu ushhiruk, ya Tuhan, pada pagi hari aku bersaksi atasmu. Wa ushhiru hamalat arsyik, ku persaksikan kepada malaikat-malaikat pembawa arsy-Mu. Jumlahnya 8. Besarnya tak tanggung, tak mampu kita membayangkan besarnya malaikat ini. Karena begitu besarnya yang dia pikul, apa yang dipikulnya? Arsy. Ya, aras begitu besarnya dibandingkan dengan kursi. Kursi begitu besarnya dibandingkan langit dan bumi. Langit dan bumi itu semua bagikan satu lempengan dicampakkan di padang pasir. Padang pasir itulah kursi. Ya, lempengan itu langit dan bumi. Disitulah masuk matahari yang berjuta-juta jumlahnya. Planet, bulan, semua. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya itu jika dibandingkan dengan kursi Allah, bagikan lempengan dicampakkan di tengah padang pasir, maka lempengan itulah langit dan bumi. Bukan bumi aja, langit dan bumi. Padang pasir itulah kursi. Kursi dalam bahasa Arab adalah tempat meletakkan kaki sang raja. Kursi dengan aras seperti itu pula bandingannya. Dicampakkan lempengan tengah padang pasir, dialah kursi, aras padang pasir. Bagaimana dengan malaikat pembawa aras? Maka kita ucapkan, kata Nabi, siapa yang mengucapkan? Pada pagi hari, ketika sore hari, ya Allah, pagi hari ini aku bersaksi atasmu, aku persaksikan kepada malaikat-malaikatmu, pembawa arasmu, hamalat arsik, wa malaikataka, wa jami'a khalqik, aku persaksikan kepada seluruh makhlukmu, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Malaikat aja berapa bilangan malaikat? Semua ciptaan Allah. Jumlah binatang-binatang di lautan, semua ciptaan Allah. Kita persaksikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, annaka antallah, engkau itulah Tuhan Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan Muhammad itu adalah hambamu. Dan dia juga adalah Rasulmu. Hamba, jangan dipertuhankan. Jangan disembah Nabi Muhammad. Rasul, jangan ditentang. A'taqallahu rub'ahu minan nar. Yang mengucapkan kalimat ini ketika pagi, ketika sore, Allahumma inni usyiruka wa usyiru hamalata arsik wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta, anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Kita ucapkan sekali, Allah merdekakan seperempat tubuh kita dari neraka. Seperempat. Ya. Wa man qalaha marratain ataqallahu nisfahu minan nar. Yang mengucapkan dua kali, Allah merdekakan setengah tubuhnya dari neraka. Man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar. Allah bebaskan 3/4-nya dari neraka. Wa man qalaha arba'an, yang mengucapkan 4 kali pada pagi hari, pada sore hari, a'taqahu Allahu ta'ala minan nar. Allah akan merdekakan dia dari neraka. Ya. Pagi hari kita bersaksi akan keagungan Allah, tauhid Allah, kita persaksikan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, pembawa arasnya, seluruh ciptaan Allah. bahwa dialah Tuhan Allah yang hak, Muhammad adalah hambanya, Rasulnya, 4 kali. Berarti kita telah memerdekakan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa fihi an Tsauban, dan juga terdapat dalam hadis Tsauban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man qala hina yumsi, yang berkata ketika sore datang, sore itu setelah asar ya dimulai, wa idza asbah, dan ketika pagi datang, pagi itu dimulai sejak terbit fajar, ya mengucapkan ketika sore dan pagi hari, raditu billahi rabbat, Tuhan aku rela engkau sebagai Rabbku, wa bil islamin, aku rela Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin rasulan, aku rela Muhammad sebagai rasulku, karena haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu, Allah berjanji akan membuat dia ridha kelak di hari kiamat dan di dunia ini dengan kebaikan Allah giring kepadanya dengan rahmatnya, dengan ihsannya. Ya apalah apanya mengucapkan raditu billahi rabban wa islamin wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan, tak ada payahnya. Rangkaian-rangkaian zikir pagi, ya, yang banyak kita lalai mengucapkannya, begitu besar keutamaannya. Dengan alasan kesibukan tak terbaca. Duduk sebentar di rumah, kalau kita baca zikir ini tak sampai 5 menit selesai. Zikir pagi, zikir sore. Maka bermohonlah kepada Allah agar Allah beri taufik untuk dapat istiqamah menjalankan zikir pagi dan sore ini. Rabi'atu wa salatun, 34. Poin yang ke-34. Anna dawama zikir Rabbi tabaraka ta'ala yujibul amana min nisyanihi alladhi huwa sababu syaqa'il 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Orang yang dapat continue terus-menerus berzikir kepada Allah tabaraka ta'ala adalah garansi bagi dia akan aman dari melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana melupakan Allah adalah sebab kebinasaan, kecelakaan hamba di dunianya, di akhiratnya. Semua sebab kita celaka, binasa karena lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhnya rezeki, sempitnya hidup, semua datang daripada dosa-dosa dan maksiat kita. Fa inna nisyana Rabbi subhanahu wa ta'ala yujibu nisyana nafsihi wa masalihiha. Orang yang lupa kepada Allah, dampaknya pasti akan lupa terhadap dirinya sendiri dan lupa kemaslahatannya. Orang yang paling dungu adalah orang yang tak tahu kemaslahatan dirinya, menghabis-habiskan umurnya dalam hal yang sia-sia, tidak mendatangkan kemanfaat dunia, tidak pula akhirat. Main game dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, tengah malam, apa dapat? Dunia tidak, akhirat lepas. Lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang lalai celaka hidupnya. Duduk di pinggir-pinggir jalan, main catur, main gaplek, ya lalai. Ini kemaslahatan dirinya tak tahu apa. Pulang isya bukan pulang ke rumah, kumpul sama keluarga, bermajlis dengan kawan-kawannya, lapangan-lapangan, bentangkan meja, main gaplek sampai jam 2 malam. Ya, telinganya penuh dengan jepitan-jepitan kain, yang seharusnya menjepit kain, menjepit telinganya. Allahu Akbar. Ini orang yang lupa kemaslahatan dirinya. Gara-gara lupa zikrullah tabaraka ta'ala. Ya. Banyak sekali sekarang yang lalai daripada zikrullah disebabkan karena media sosial. Muncullah generasi baru namanya generasi rebahan. Rebah dia kerjanya. Pulang ke rumah, yang istilahnya daring, belajar dalam jaringan, mana yang belajar? Yang ada rebahan. InsyaAllah anak-anak sekarang akan punah generasi ini jika mereka tidak tahu kemaslahatan diri masing-masing. Ya, bergantung kepada orang tua, terus menyusu dengan orang tua sampai tua, meminta, bergantung. Efek daripada generasi rebahan. Allahu Akbar. Banyak yang bisa dikerjakan, ya, beternak, bertani, cocok tanam, masya Allah, berjualan, berdagang, tapi buntu karena lalai daripada zikrullah tabaraka ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa la takunu kal ladzina nasullah." Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusah, maka Allah buat lupa mereka dengan kemaslahatan diri mereka. Ya. Kadang-kadang Allah buat sibuk dengan dunia sehingga lupa kemaslahatan diri yang hakiki apa? Bekal kematian, bekal akhirat lupa. Dari pagi sampai sore, sore sampai malam, dunia dan dunia. Entah kemana sholatnya, mana zikirnya, baca Qur'annya, hilang semua. Ya. Allah akan buat mereka lupa dengan kemaslahatan mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Wa idza nasiyal 'abdu nafsahu, jika seorang hamba lupa dengan dirinya, a'rada 'an masalihiha. Wanasiyaha, maka dia tidak peduli mewujudkan kemaslahatan dirinya. Pelajar-pelajar banyak yang lalai, untuk apa dia dikirim orang tuanya belajar, lalai, kuliah tak selesai, banyak kawan-kawannya 4 tahun selesai, dia sudah 8 tahun tak selesai. Apa aja kerjanya, luntang lantung, tak jelas. Bangga dengan status mahasiswa, bukan belajar. Pandainya demo. Lupa kemaslahatan dirinya. Wastaghal anha. Sibuk dengan selain kemaslahatan dirinya, sibuk dengan berbagai macam hal. Fahalakat wa fasadat wala budda, hancurlah binasalah dia pasti. Kaman lahu zarun, bagaikan orang yang punya kebun atau bustan, punya tanaman, punya kebun atau masya, punya ternak atau ghairu dzalik, atau yang lain-lainnya. Mimma falahuhu wa falahuhu, dengan kebun itulah kemaslahatannya, dengan tanaman itu kemaslahatannya, dengan ternak itulah kemaslahatannya, keberuntungannya. Yata'ada yata'ahaduhu wal qiyamu alaih, ketika dia mengurusnya. Ya, diurus tanaman, diurus ternak. Ini kemaslahatan, ternak akan menghasilkan, tanaman menghasilkan. Fa'ahmalahu, ternak dibiarkan, lelenya tak dikasih makan, ayamnya tak diberi makan, dibiarin. Ayamnya loncat-loncat kemana-mana karena tak dapat makan, hilang, pindah ke tempat yang lain, dilupakannya. Washtaghala anhu bighairihi, sibuk dengan hal yang lain. Tanaman tak disiram, tak diberi pupuk, itu dibiarkan. Rumput udah tinggi, lebih tinggi daripada tanamannya. Kolamnya udah penuh dengan enceng gondok semuanya. Ya, bukan lagi dalamnya ikan-ikan tak pernah diperhatikan. Ya, sibuk dengan yang lain. Wa dayya'a masalihah, dia sia-siakan semua kemaslahatannya. Fa innahu yafsudu wala budda, pasti semuanya akan rusak, binasa, berubahlah menjadi hutan rimba yang tak dapat dipotong pohonnya, karena hutan rimbanya dari semak-semak belukar. Subhanallah. Orang yang punya ternak, orang yang punya tanaman, yang punya kebun, disia-siakan habis. Umur kita, ajal kita, hari-hari kita yang terbatas disia-siakan habis kita. Allah beri kita peringatan, wa ja'akumun nadhir, telah datang kebaikan sang pemberi peringatan. Apa itu an-nadhir? Asy-syaib. Uban. Sudah datang tuh uban, masih belum siap-siap lagi dia. Datang penyakit, belum siap-siap juga lagi. Subhanallah, sudah jam 6 pula. Padahal sampai di sini, insyaallah nanti kita lanjutkan kesempatan yang lain. Ini kajian belum ada jadwal resminya, ini hanya mengisi ustaz yang kosong saja. Semoga Allah berikan kita kelak waktu yang tepat untuk ya, khusus membahas kitab ini. Ini kaftan ustaz tak ada. Ya, saya gantikan dengan kitab ini. Semoga Allah berikan taufik, kita akan mengkaji secara khusus. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.